2 Tesalonika bab 2. Parkara rabu nekuste Isa Almasih, sarang parkara sampian sarang kaulus teja se epa kompola sarang salerana. Kaule nyo ona kalaben sanget ke sampian tantaritan. Sampian cek gampang bingung utaba ngalengsang, pola na bode berta cek ampun napa are nekuste Isa rabu pole. Oleh teti, berta kenika asale pon dari setong nubuat, ota bener dari setong pengajaran. Oleh deti bada singocak cek kaula sarang tantaritan laina, oni noles parkara kenika e dalam salah setonga sorat kaula seteja. Kati pona apa asaos, cek kantos sampian e cokocok oreng. Sabab, sebelumna are kenika dateng, kotu kalakon katetian se kati panika kaada. Banyak oreng semurtat, mungkere Almasih. Sarengan pole manusia sejahat seepaste masuk ka neraka bekal ngatona. Alaben sombonga orang kenika bekal alabena sareng matengkia abena alebiin dari setejena seesempe sareng manusia. Ota abena setejena ilah seeangkep Allah sareng manusia. Lamala orang kenika bekal toju edalem padeleman soce sareng ngomumaki ce abe epon Allah. Kae moti, jek kaula ampon notoraki keni kesteja ne kesampian, ebek to kaula apolong sarang sampian. Nanging bode sekik langalangi kantos teja keni kakita katetian, ben sampian ngageli pun apa sahabepe. Dekik mon ampon apa bektonah, manusia sejahat keni ka bekal kalawara. Kakuatan singalakoni kejahatan keni ka ampon ajelen, nanging tada oreng-oning ben ki elangalangi. Dekik mon selangalangi kenika ampon epanyengla, puru manusia sejahat kenika etengale. Mon kuste Isa ampon rabu, manusia sejahat kenika bekal epatiana sarang salerana, kalau bernyaba sekaluar dari lesana. Ben bekal epatombesa sarang kehadirane pon seterak mancorong. Manusia sejahat kenika bekal de tengah kalau ben kobesana iblis raja, cukan bekal mabada kaajiban sepalsu. Orang kenika bekal nipu kala bencara sejahat seacam macam kaangkui manyale tong ring orang sebekal tompesah. Ring orang kenika bekal tompesah, pola netak poron kabertas seleras dari Allah semadatang kaselamet dan ka abe epon. Lantaran kenika Allah madatang ka ring orang kenika setong kobesa semanyale tong orang, kantos teja pada parcaja kabereng setak leras. Olena, setejena orang selebur katusa sarang tak parcaja ka bereng selaras kenika bekal eokoma. Tantaretan seeka see pangeran, kaula seteja kotu asokor ka Allah polana sampian. Sebab dari permulaan Allah mile sampian polana epa selamat. Kenika kalakon polana seelampa aki erona Allah ka sampian. Supaja sampian tetia omate Allah sesoce. Jukan pola na sampian parcaja kaberta seleras dari Allah. Kangkui kaparluan kenika, Allah nimbeli sampian kalaben parantara anaka berbekus. Seberta aki kaula seteja ka sampian. Allah nimbeli sampian, pola na minorot kasokana Allah. Sampian kutu noro ngerasa aki kamuljaan na Gusti Isa Almasih. Deti tantaretan, ngiring ngetek pakoko sarang terus neku isteja na pengajaran si etarima sampian dari kaulus teja. Si epanapak kalaben sorat, jukan si etotoraki secara lesan. Moga-moga kuste Isa Almasih sarang ala rama si epoje sampian sarang kaula, apari ngepang lepor sarang kakoaden ke sampian, supaya sampian kengi nga alapa aki sarang ngaberaki seteja na sesai. Sabab sampian sarang kaula eka ase e ala, ben lantaran kesayana, sampian sarang kaulus dejebi ala epa sabar sarang epa ngarep, sabareng sesai.